بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang kondisi Rasulullah SAW menjelang sakaratul maut, dan kita mengetahui bersama bahwa kematian itu memiliki sakarat. Inna lil mauti lasakarat. Sungguhnya pada kematian itu benar-benar terdapat padanya sakarat, sangat menyakitkan, dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Hanya dirasakan oleh orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Wala haula wala quwata illa billah. Dan kita pula telah menjelaskan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menangis, bersedih, karena berpisah dengan Rasulullah SAW, manusia yang terbaik di dunia ini dalam hal akidah, ibadah, muamalah, demikian pula akhlak. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri yang meriwayatkan tentang akhlak Rasulullah SAW. Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya benar akidahnya, benar ibadahnya, namun juga beliau sallallahu alaihi wasallam menghiasi akidah, ibadah tersebut dengan akhlak yang mulia. Naam. Maka tidak salah para sahabat menangis akan kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Thabit bin Aslam al-Bunani ketika meriwayatkan hadis ini juga dalam keadaan menangis. Thabit mengambil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian pula Hammad bin Zaid ketika mengambil hadis dari Thabit bin Aslam. Dan ketika meriwayatkan hadis ini juga menangis. Hadis ini adalah hadis yang agung. Bagaimana tidak? Dalam hadis ini terdapat kisah yang sangat ringkas menceritakan tentang kondisi keadaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut. Naam. Adapun faedah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini, bagaimana yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, di antaranya fi hadzal hadithi bayanun anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kaghairihi min al-bashar. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang lainnya dari kalangan manusia. Seperti yang lainnya dari kalangan manusia. يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحتر. Beliau sakit, lapar, haus, juga merasa dingin, kuat, dan seluruh وَجَمِيعُ الْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ فَاَعْتَرِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Seluruh perkara-perkara yang ada pada manusia, seluruh perkara-perkara yang ada pada manusia menimpa Rasulullah SAW. Jadi seluruh apa yang ada pada manusia juga menimpa Rasulullah SAW. Jadi beliau juga sakit, beliau juga merasakan dingin, panas, nah, lapar, haus, dan yang lainnya. Nah, dari perkara-perkara yang ada pada manusia. Beliau juga terkadang lupa. 6. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawna." Sungguhnya hanyalah aku manusia seperti kalian. Sungguhnya hanyalah aku manusia seperti kalian. Saya lupa seperti atau sebagaimana kalian lupa. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Begitulah Rasulullah SAW. Jadi sungguhnya saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ya, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, nah, juga bisa lupa seperti manusia yang lainnya. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian kata Ibn Uthaymin rahimahullah, wafihi dan dalam hadis ini terdapat bantahan raddun ala haulail qawm alladzina yushrikuna birrasuli sallallahu alaihi wasallam yad'una ar-rasula alaihi salatu wassalam wa yastaghithuna bihi wa huwa fi qabrihi. Dan dari faedah yang telah kita sebutkan, padanya terdapat bantahan. Ya, dari faedah yang telah kita sebutkan, padanya terdapat bantahan kepada sekelompok orang yang mereka berbuat syirik, melakukan kesyirikan, terhadap Rasulullah SAW. Ini mereka melakukan kesyirikan terhadap Rasulullah SAW dengan apa? Dengan mereka berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beristighatsah kepadanya. Wa huwa fi qabrihi, dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam berada dalam kuburnya. Jadi Rasulullah telah meninggal dunia. Ada sebagian orang datang meminta kepada Rasulullah SAW beristighatsah kepada Rasulullah SAW dalam keadaan beliau telah meninggal dunia, berada dalam kubur. Wala haula wala quwwata illa billah, bal inna ba'dahum wal iyadu billah, bahkan sebagian mereka nam berlindung kepada Allah. La yas'alullaha ta'ala wa yas'alur rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian mereka, dia tidak meminta kepada Allah. Dia tidak meminta kepada Allah. Justru meminta kepada Rasulullah SAW. Ini kesyirikan. Yang mereka lakukan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala melarang hal yang demikian ini. Sebagaimana kita tahu bersama dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah langsung kepadaku, kata Allah. Mintalah langsung kepadaku, maka saya akan mengabulkan permohonan kalian. Naam. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, naam, untuk meminta dan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Naam. Ka'anna alladhi yujibu. Ka'anna alladhi yujibu huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul alaihi salatu wassalam. Seakan-akan yang mengabulkan permohonannya adalah Rasulullah SAW. Dia akan mengabulkan permintaan dia, permohonan dia pada Rasulullah. Kenapa? Karena dia meminta kepada Rasul dan tidak meminta kepada Allah secara langsung. Naam. Fala haula wala quwwata illa billah. Ini kesyirikan. Walaqad dhallu fi dinihim wa safahu fi uqulihim. Sungguh mereka telah tersesat di dalam agama mereka. Dan telah bodoh akal-akal mereka. Ya. Dari apa yang telah mereka lakukan. Dan demikianlah kondisi manusia di zaman ini. Bahkan juga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ila yaumil qiyamah. Banyak dari kalangan manusia terjatuh dalam berbagai bentuk kesyirikan. Sadar maupun tidak mereka sadari. Ya. Dan ketika mereka melakukannya, seakan-akan hilang akal-akal mereka. Ya. Akal-akal mereka itu tersesat dengan kesesatan yang nyata. Coba untuk perhatikan. Dari orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita ini, kesyirikan beraneka ragam. Lebih beragam dibanding kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ya. Dan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan di zaman ini lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang dilakukan orang-orang yang ada di zaman Rasulullah SAW. InsyaAllah ma'ruf alaikum. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Qawa'idul Arba' pada Al-Qawa'idul Rabi'ah. Namun yang menjadi penekanan bagi kita, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan yang tentunya mereka tersesat dalam agama mereka, demikian pula hilang akal-akal mereka. Bahkan sebagian para ulama ketika menulis, memberikan keterangan, penjelasan tentang orang-orang yang terjatuh dalam berbagai bentuk kesyirikan seperti Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, mereka merasa heran. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, sungguh mengherankan dan mengherankan. Ya subhanallah, di mana akal-akal mereka? Di mana akal-akal sehat mereka, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan itu? Di zaman ini ada orang-orang yang meminta keberkahan kepada apa? Seekor kerbau yang namanya kiai. Selamat. Assalamualaikumullah. Mana bukunya, mana? Catat. Yang mereka beri nama kiai. Diberi julukan yang tinggi, kiai. Namanya Kiai Selamat. Seekor kerbau. Kerbau yang tinjanya, tahu tinjanya? tayinya itu dikejar-kejar oleh mereka untuk mendapatkan keberkahan dari tayinya kiai selamat. Ya subhanallah. Di mana akal-akal manusia? Di mana akal sehat mereka? Tai kerbau dikejar sampai berdesak-desakan untuk mendapatkan keberkahan. Itu tai. La haula wala quwata illa billah. Ini suatu keanehan. Sebagian yang lain, mereka berdoa kepada para penghuni kubur. Namun sayangnya, mereka berdoa kepada kuburan orang-orang saleh, para pelaku dosa dan maksiat. Bukan orang saleh, orang saleh. Kalau orang saleh, mungkin sebagian mereka kuburiyun, tidak apa-apa itu, ya itu bukan syirik, laisa bisyirkin. Ya, kalau kita berdoa kepada kuburan orang saleh itu bukan syirik. Ini ucapan para penyembah kubur. Yang bikin aneh kalau kuburannya orang saleh, pelaku dosa maksiat kok di dia meminta kepada kuburan orang-orang yang buruk ini. Ya, lebih aneh lagi. Masih mending kalau ada orangnya di dalam. Kalau tidak ada orangnya, cuma gundukan. Ya, hanya gundukan tanah, itu berdoa kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Ini keanehan. Dari berbagai bentuk-bentuk keanehan yang ada di zaman ini. Kesyirikan ini begitu aneh. La haula wala quwata illa billah. Naam. Maka oleh karena itulah penting bagi kita untuk mengetahui enam berbagai bentuk kesyirikan yang terjadi agar kita bisa menghindar ya dari kesyirikan tersebut. Menjauh dari kesyirikan tersebut. Ya, setelah kita belajar tauhid, mengetahui tauhid, mengenal tauhid, juga penting untuk mengenal lawan dari tauhid, yaitu syirik. Nah, sebagaimana kata seorang penyair, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif asyarra min alkhairi yaqa' fihi." Saya mengetahui kejelekan, keburukan, keburukan baik bentuknya kesyirikan, bid'ah, maksiat, la lisyarri, bukan untuk melakukan kejelekan itu, keburukan itu, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk melindungi diri darinya, menjauhinya. Wa man lam ya'rif asyarra min alkhairi yaqa' fihi. Karena seorang yang tidak mengetahui kejelekan, keburukan dari kebaikan, tidak mengetahui syirik dari tauhid, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Orang yang tidak tahu kesyirikan, bisa jadi akan melakukan kesyirikan itu. Fala haula wala quwata illa billah. Naam. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an. فكيف يملك لغيره؟ نعم. Padahal Rasulullah SAW sendiri, sungguhnya Rasulullah SAW tidaklah mampu menguasai dirinya, tidak mampu memberikan manfaat, tidaklah mampu memberikan, ya, tidaklah mampu, ya, memberikan manfaat. Tidak mampu mendatangkan mudarat untuk dirinya. Tidak mampu memberikan manfaat untuk dirinya. Tidak mampu. Bagaimana dia bisa mampu? Bagaimana beliau SAW bisa mampu memberikan manfaat, ya, dan mendatangkan mudarat kepada yang lainnya? Bagaimana yamliku li ghairihi? Maka bagaimana bisa? Ya, bagaimana bisa dan mampu beliau untuk memberikan manfaat kepada yang lain? Tentunya beliau mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah merupakan anugerah dari Allah. Adapun yang lainnya seperti manusia biasa. Ya. Rasulullah SAW seperti manusia biasa. Nah, beliau tidak bisa menghindarkan diri dari ketetapan yang Allah telah tetapkan untuknya. Nah, beliau sakit, beliau terluka. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, beliau tidak mengetahui perkara gaib. Ya. Sehingga tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah ketika beliau masih hidup. Naam. La haula wala quwata illa billah. Orang-orang di zaman Rasulullah SAW ketika melakukan kesyirikan, mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Perhatikan ini. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW, mereka beribadah kepada sembahan-sembahan selain Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah yang mereka mengetahui bahwasanya sembahan-sembahan tersebut tidaklah mampu mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman ini. Berbeda dengan orang-orang musyrik di zaman ini. Orang-orang musyrik di zaman ini, mereka ketika melakukan kesyirikan dengan penuh keyakinan bahwasanya orang-orang yang mereka sembah, ya, orang-orang yang mereka beribadah kepadanya atau sembahan-sembahan yang mereka beribadah kepadanya, baik dalam bentuk ya berdoa kepada malaikat, kepada para nabi, orang saleh atau yang lainnya, ya, bebatuan, pepohonan, ya, dengan penuh keyakinan bahwasanya sesembahan-sembahan tersebut yang mereka sembah dari selain Allah mampu mendatangkan mudarat dan bisa memberikan manfaat kepada mereka. La haula wala quwata illa billah. Inilah keadaan, kondisi yang ada di zaman kita ini. Kemudian kalian berleha-leha, tertawa-tawa ketika belajar, ya, hanya asyik bergurau. Sementara di luar sana begitu banyak orang-orang yang sangat, ya, jauh dari agama Allah. Nah, tersesat dengan kesesatan yang nyata. Fala haula wala quwata illa billah. Kesyirikan yang mereka lakukan lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah. Lalu kita yang duduk bersimpuh di majelis ilmu hanya senang, ya, bermain-main, tertawa-tawa. Ya, kasihan. Nah, la haula wala quwata illa billah. Antum perhatikan, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan di zaman ini tidak pandang bulu. Artinya tidak pilih merek. Bahkan di antara mereka orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Perhatikan ini, antum tidak pernah sekolah sampai tingkatan, ya, jenjang-jenjang umum itu. Ya. Mereka sudah melewati berbagai jenjang demi jenjang. Ya, sampai strata S2, S3. Namun sayangnya mereka tidak mengerti kesyirikan. La haula wala quwata illa billah. Tidak paham mana syirik, mana tauhid. Akal-akal mereka telah terbalik. Tauhid dianggap syirik, adapun syirik dianggap tauhid. Ini kondisi manusia di zaman ini. Ya? Bahkan di zaman dahulu. Namun di zaman kita ini lebih parah. Ya, dibandingkan zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang zaman kita tidak terlalu jauh dibandingkan dengan zaman Rasulullah SAW. Namun kondisi masyarakat kita di zaman ini, keadaannya lebih parah dibandingkan dengan kondisi yang ada di masa yang lalu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Di sebagian mereka, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan tentang hujjah orang-orang musyrik terdahulu, persis sawa bi sawa, sama persis dengan apa yang diungkapkan, dilontarkan orang-orang musyrik di zaman ini. Apa itu? Mana muadzin? Mana dulu? Mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah." Ini hujjah orang-orang musyrik terdahulu yang sama persis dengan hujjah yang dilontarkan orang-orang yang ada di zaman ini. Ya. Mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, yang tidak mampu mendatangkan mudarat kepada mereka. Dengan penuh keyakinan, mereka faham bahwasanya sembahan yang mereka sembah tidak mampu mendatangkan mudarat kepada mereka, dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka hanya mengatakan bahwasanya mereka ini, nam sembahan-sembahan yang kami sembah, ya, mereka ini hanyalah nam pemberi syafaat bagi kami insya Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hujjah mereka. Di antara hujjah mereka, nam, untuk melegalkan kesyirikan mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Jadi siapapun juga, ya, syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Sama saja. Apakah nam dia adalah patung berhala? Apakah dia naam bebatuan, pepohonan, naam wali, orang soleh, nabi, malaikat, sama saja. Hadza huwa syirk. Ya, itu adalah syirikan. Ya, beribadah kepada selain Allah, memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah. Ya. Nah, namun antum akan dapatkan diceritakan oleh Syekh Nu'aiman sendiri di sini, orang-orang yang datang ke Masjid Nabawi, ya, mereka punya ciri kuburiyun, para penyembah kubur di zaman ini yang ada di Masjid Nabawi, mereka punya ciri khas, punya imamah sorban berwarna hijau, dan kami melihat langsung mereka, ya, dengan kedua mata ini. Mereka ini punya ciri. Nah, ciri mereka, ya, para penyembah kubur di Masjid Nabawi, mereka ketika masuk di kuburan Baqi, nah, mereka menggunakan sorban berwarna hijau. Ini para penyembah kubur di zaman ini. Ya. Fala haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Kenapa pakai warna hijau? Kenapa bukan warna coklat, hitam? Kenapa? Untuk menyamakan kubah, kubah, ya, kuburan Rasulullah SAW. Di Rasulullah SAW ada kubahnya. Kubah kuburan Rasulullah SAW berwarna hijau. Nah, maka mereka menggunakan imamah, ya, sorban yang berwarna hijau. Para penyembah kubur. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan dua ayat akan disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala Allah Ta'ala amiran nabiyahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-50. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakan oleh Muhammad kepada mereka, la aqulu lakum indi khazainullah. Tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwasanya perbendaharaan Allah di sisiku. Naam. Ada padaku. Tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwasanya di sisiku ada perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pula aku mengetahui perkara gaib. Dan tidak pula aku mengetahui perkara gaib. Dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Ya? Tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Katakan oleh Muhammad kepada mereka, inni aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum indi wa la aqulu lakum inni malak. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bal huwa ibadun min ibadillah. Bahkan Rasulullah SAW adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah, sama seperti yang lainnya. Naam. Walihada, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melanjutkan, naam, agar Rasulullah mengatakan, In attabi'u illa ma yuha ilayya. Naam. Tidak lain, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Tidak lain, aku hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan kepadaku. Nah, jadi Rasulullah SAW melakukan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, waktu ini disebutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biinnillahi ta'ala. Ada faedah yang lain disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, dalam hadis ini, wallahu ta'ala alam sawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.